Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji tafsir Sya'rawi surat Al-Baqarah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika, kata mereka itulah, menunjukkan kepada sifat-sifat yang telah diterangkan dalam surat sebelum, dalam ayat sebelumnya, dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat keempat dan ayat ketiga. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Itulah dia sifat-sifat tersebut. Di sini kita mengulangi sedikit. Ada sifat yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, merupakan cerminan dari rukun iman. Kemudian menegakkan sholat dan membayar zakat, atau lebih umum berinfak, merupakan cerminan dari rukun Islam. Kemudian pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan beriman kepada kitab suci dan beriman kepada hari kiamat. Artinya rukun iman diulangi kembali setelah pada ayat ketiga disebutkan dalam bentuk yang sangat global, yaitu beriman kepada yang gaib. Kenapa kok kitab suci diulangi? Karena kita meminta hidayah sebagaimana yang kita pinta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu terfokus pada kitab suci. Maka disebut di sini zalikal kitabu, dan diulangi kembali dengan bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian kenapa pula Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata akhirat yang terkandung di dalam al-ghaib? Karena akhirat menjadi panduan hidup kita di dunia ini. Kalaulah tidak ada akhirat, maka orang akan membalas semua yang diperlakukan orang lain pada dirinya di dunia ini. Terjadilah barisan balas dendam, dan itu akan merusak tatanan di dunia ini. Dengan adanya akhirat, kita akan menjadi orang yang damai, karena kita yakin dunia ini merupakan cobaan, di akhirat adalah tempat pembalasan. Dengan demikian, ada dua kategori utama yang disebutkan dalam ulaika 'ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang melakukan, mengimani rukun iman yang enam dan melakukan rukun Islam yang lima. Ulaika artinya kembali kepada dua ayat yang mencerminkan rukun iman dan rukun Islam. Ulaika ala hudan. Di sini Allah menyebutkan kata-kata ala yang artinya di atas. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang melakukan rukun Islam dan mengimani rukun iman akan berada pada posisi yang mulia. Karena ala artinya tinggi, tinggi artinya mulia. Kalau sesat disebutkan dalam Al-Quran, fi dholalim mubin, di bawah, fi di bawah, artinya hina. Kesesatan itu adalah hina, petunjuk itu adalah mulia. Ulaika ala hudan, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Di sini suatu hal yang menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjamin petunjuk tersebut. Apabila kita ingin mendapatkan petunjuk, kita dikatakan Allah, ambil kitab suci itu. Kalau misalnya sudah kita melakukan rukun iman dan rukun Islam, maka pada ayat kelima ini Allah mengatakan hudam mir rabbihim, kuberikan kamu petunjuk langsung dari aku. Bayangkan suatu kemuliaan bagi kita apabila kita mendapatkan hadiah penghargaan dari presiden. Mungkin malam ini kita tidak tidur untuk mendapatkan hadiah di esok harinya. Dan jangankan dari presiden, dipanggil Pak Lurah aja untuk dikasih hadiah, kita mungkin sudah sangat bahagia. Bagaimana kalau kita dapat penghargaan dari Tuhan? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengulang kata-kata ulaika. Dua kali diulang kata ulaika, menunjukkan bahwa kemuliaan demi kemuliaan akan diraih bila kita melakukan rukun Islam yang lima dan mengimani rukun iman yang enam. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa mengatakan kebahagiaan yang dicari oleh semua umat manusia di dunia ini ternyata sangat mudah untuk kita lakukan. Ternyata tidak harus memperoleh, meraih harta yang melimpah ruah hanya untuk mencari kebahagiaan. Dengan melaksanakan rukun Islam yang lima dan mengyakini rukun iman yang enam, kebahagiaan pun akan kita dapati. Ya, menarik Ustaz Zainal Arifin. Di sini ingin saya mendalami sedikit dari segi tafsir lughawi dari ayat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim. Di sini Allah menggunakan kalimat isim, artinya menggunakan ala hudan. Hudan itu adalah masdar. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan misalnya kalimat fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang ada di dalam kata-kata itu keterangan waktu? Ini apa hikmah kenapa digunakan ala hudan dalam bentuk isim gitu? Iya, ketika itu menggunakan waktu, berarti itu ada kata-kata waktu yang telah berlalu. Artinya dulu dia mendapat petunjuk, sekarang belum tentu. Atau ada juga dia mendapatkan petunjuk sekarang, tapi dulu belum. Tetapi ketika itu dalam bentuk isim, itu artinya walau bagaimanapun dulu, sekarang dan yang akan datang, dia tetap akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu akan selalu standby. Sekarang tinggal permasalahannya umatnya. Mau enggak mengambil petunjuk itu? Mau enggak memahami Al-Quran? Mau enggak mengamalkannya? Ketika itu sudah diamalkan, dia akan mendapatkan petunjuk kapan dan di mana saja dia berada, sesuai dengan pemahaman isim itu sendiri. Ya, Ustaz Zainal, ini kalau sekarang ini saya sering jalan-jalan ke toko buku. Yang sering saya lihat buku-buku baru itu motivasi diri. Kalau Anda ingin sukses begini-begini, 100 cara mempergunakan akal. Itu kan kalau ujung-ujungnya semua kita baca sepertinya meraih keuntungan dan kesuksesan. Begitulah bahasa singkatnya. Nah, kita sebagai umat Islam, apa perlu membaca-baca buku seperti itu? Kalau Anda ingin beruntung, lakukan ini, ESQ, emotional, spiritual question dan sebagainya itu. Ini kan sudah banyak sekali bukunya itu. Yang perlu kita baca sekarang ini Al-Quran atau buku-buku macam seperti itu? Iya, itu suatu pertanyaan yang sangat menarik. Dulu pernah juga seorang ulama berkata, kupalsukan semua hadis tentang fadilah Al-Quran itu. Kenapa? Orang udah gak mau lagi baca Al-Quran. Jadi kubilanglah yang baca Quran ayat surat ini pahalanya sekian puluh ribu juta. Bayangkan begitu banyaknya hanya membacakan satu surat, supaya orang menarik mengkaji Al-Quran. Sekarang ada fenomena baru lagi, dengan mengkemas agama tetapi bukan agama, sehingga dia melarikan, menjauhkan dirinya dari Al-Quran dan cukup membaca buku tersebut. Artinya Al-Quran tetaplah petunjuk umat Islam. Karena walaupun bagaimana, pencipta paling tahu terhadap karakteristik barang ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tentu dia paling tahu bagaimana manusia ini awet, bahagia di muka bumi ini. Adapun manusia lain menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang bahagia itu tidak salah untuk kita ketahui. Tetapi itu bukanlah merupakan satu-satunya dengan meninggalkan Al-Quranul Karim. Artinya kalau kita ingin bersifat moderat, bacalah buku itu, tapi jangan tinggalkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Tetapi bacalah Al-Quran lebih penting, kemudian coba baca buku pengalaman orang lain, akan ditemukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran itu sangat benar. Sebagai contoh di sini mungkin saya tambahkan, dikumpulkanlah semua pengusaha sukses di dunia ini. Kemudian ditanya, apa yang membuatmu bahagia setelah hartamu melimpah ruah? Ternyata, dari pengalaman hidup dia, saya rasa, saya cari-cari dunia ini tidak ada habis-habisnya. Dan ternyata, kesehatan itu juga lah yang mungkin paling dipentingkan. Toh rupanya untuk menjaga kesehatan itu tidak harus kaya-kaya sekali. Tidak harus mengejar harta begitu banyak. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan al-muflihun itu artinya adalah orang-orang yang bahagia berasal dari kata-kata falah, bahagia. Dan itu dekat dengan kata-kata fallah, artinya petani. Jadi ada kaitan bahagia dengan petani. Rupanya Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan bahagia itu enggak jauh-jauh. Lihatlah sosok petani. Itulah sosok konkret kebahagiaan di dunia ini. Bekerja dia, keluar tenaganya, seakan-akan sudah olahraga, datang istri membawa nasi dengan ikan teri saja, sudah nikmat sekali makannya. Betapa bahagianya. Habis itu istirahat dia, sholat zuhur, sore-sore dia lihat mungkin ada tanaman yang lain, dia kasih makan ternak. Maghribnya dia sholat lagi. Itulah mungkin sosok kebahagiaan yang bisa dikatakan dalam pemahaman al-muflihun, falah, dan fallah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz, ini penjelasannya semakin menarik saya lihat ini. Iya. Dalam pertanyaan ini saya ingin mencoba Ustaz, bagaimana sebenarnya kaitan antara hudan dan kata-kata muflihun yang telah tadi Ustaz jelaskan. Sebab kalau kita dihadapkan dengan katakanlah orang awam dalam pengertian orang yang tidak mengenal Al-Quran, dan ketika dia membaca Al-Quran, apa sebenarnya yang saya dapatkan dari membaca Al-Quran? Paling waktu saya habis, ya habis itu kebahagiaan apa yang sebenarnya yang real? Karena kan manusia sekarang itu kan mengukur dengan yang bersifat materi begitu, dengan uang. Apakah dengan membaca Al-Quran ini kita akan mendapatkan uang, atau apa sebenarnya yang disebut dengan falah di sini? Kebahagiaan yang seperti apa begitu Ustaz kira-kira? Iya, jadi sebenarnya bahagia yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang hakiki. Kita kemarin sudah pernah menyebutkan la khaira fi lazzatin tuqibunadaman. Tidak ada baiknya suatu kenikmatan yang menimbulkan penyesalan. Inilah kebahagiaan yang tidak ada penyesalan setelahnya. Karena kita berada di petunjuk Tuhan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia disebutkan kebahagiaan hakiki? Kebahagiaan hakiki itu datangnya dari dalam jiwa. Kita mungkin bisa baca Quran sama-sama. Tetapi orang yang baca Al-Quran, walaupun dia tidak paham, terkadang ada rasa kebahagiaan yang tidak mungkin bisa diungkapkan ketika dia membaca buku yang lain, walaupun dia tidak memahaminya. Disitulah disebutkan mukjizat Al-Quran itu. Maka disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu bukan merupakan satu beban, tapi merupakan suatu kebutuhan jiwa untuk menenteramkan jiwa dan menenangkan hati kita. Artinya ini tidak mungkin bisa diceritakan pada orang, karena kebahagiaan itu adalah zauk. Zauk itu adalah perasaan. Perasaan itu adalah harus diamalkan baru tahu. Sama seperti kita mengatakan manisnya rasa tebu dengan manisnya rasa mangga. Seribu kali kita katakan tebu itu begini manisnya dan mangga begini manisnya, tetap saja tidak akan sempurna kalau tidak dirasakan oleh pendengar yang berbahagia. Iya Ustaz, jadi dapat ditangkap dari apa yang Ustaz katakan tadi bahwa kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan individual begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya Ustaz, ketika Al-Qur'an ini dibaca oleh orang-orang kafir, katakanlah seperti orang Orientalis yang mengkaji Al-Qur'an sehingga mereka terkadang lebih paham dalam beberapa hal tentang Al-Qur'an ini daripada ulama-ulama begitu dalam beberapa hal. Apakah mereka akan mendapatkan juga kebahagiaan itu? Artinya apakah setiap orang yang membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan kebahagiaan? Apakah setiap orang yang mempelajari tafsir Al-Qur'an itu akan mendapatkan kebahagiaan, atau kebahagiaan itu sendiri didapatkan setelah amal itu? Bagaimana Ustaz sebenarnya? Iya, kita akan membahasnya sebagai satu kesatuan. Disebutkan di sini rukun iman harus diyakini, rukun Islam harus diamalkan, barulah kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Dampak dari petunjuk dari Tuhan itu adalah kebahagiaan yang kita cari di dunia ini. Artinya, boleh jadi orang membaca 1000 kali Al-Quran tapi tidak mempercayainya, berarti itu nonsense, karena dia tidak percaya kepada pencipta Al-Quran, kepada pencipta alam ini, tidak percaya kepada Jibril, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran itu sendiri, maka bagaimana mungkin dia akan mendapatkan manisnya tebu, manisnya Al-Quran. Sama seperti orang merasakan tebu manis tadi, udah dibilangnya, ah tebu ini gak manis, penyakit. Akhirnya dia ketika makan, mungkin tebu yang manis tadi, karena sudah antipati, rasanya sudah tidak enak lagi. Nah, itulah mungkin bisa kita gambarkan sedikit dengan Pak Ustaz Zainal, ingin saya tambahkan mungkin sebagai memperkokoh jawaban kita ini tentang masalah orientalis memahami Al-Quran. Kalau yang bisa saya pahami, mereka hanya mendapat kebahagiaan dari segi intelektualisme saja, tapi dari segi domir, dari segi ruhiyah, nonsen sama sekali. Walaupun otak mereka canggih dan segala macam, tapi informasi yang diambilnya dari Al-Quran tidak sampai kepada relung hatinya. Jadi kebahagiaannya semu kalau menurut saya. Semu dalam artian hanya untuk kepuasan intelektualitas, tapi bukan untuk kepuasan batiniah dan ruhiyah. Jadi ini jawaban yang mungkin lebih bisa ya kita untuk sebagai tambahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita ayat kelima dari surat Al-Baqarah ini, bahwa kebahagiaan yang kita cari kemana-mana, kerja keras kita dari pagi hari sampai mungkin 24 jam bahkan kita menemukan sebagian orang bekerja demikian, ternyata sangat mudah untuk kita capai. Kebahagiaan yang kita inginkan bukanlah dengan harta semata, walaupun bukan berarti harta tidak perlu. Tetapi kebahagiaan yang ingin kita capai adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sangat mudah kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk umat Islam sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah kita kaji di dalam surat Al-Fatihah, disebutkan sifatnya kasih, kasih, kasih dan kasih sampai 4 kali. Tidak ingin umatnya yang Dia ciptakan terlantar dan menderita. Hanya saja penderitaan yang dirasakan oleh umatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan, tetapi karena umatnya lah yang menjauhkan diri dari petunjuk sehingga mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Allah yang Maha Mengasih menginginkan umatnya hidup bahagia, tidak saja di dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat dan dapat menenteramkan hidup kita di saat harga barang-barang meningkat, kebutuhan hidup terus bertambah. Mudah-mudahan kesabaran dan kebahagiaan tetap melayani dan memenuhi hati kita, sehingga dalam keadaan bagaimanapun kita tetap hidup bahagia, dan itulah yang diharapkan Allah ketika menciptakan makhluknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.